Lalu satu lagi riwayat puasa dulu baru haji. Lalu kemudian ada yang melihat dari aspek mana yang lebih dulu diwajibkan. Puasa dulu diwajibkan, baru kemudian puasa tahun kedua, haji diwajibkan pada tahun keenam. Wa huwa zahirun jaliyun, jelas. Zahir, tampak, jali. Lawan dari jali, khafi. Wa ta'ajjaba ba'du syarihin, sebagian ulama yang mensyarah yang menjelaskan kitab Arba'in, min inkari ihtimal at-taqdim wa at-ta'khir. Bahwa ada orang yang mengingkari tentang masalah takdim dan takhir. Apa yang dimaksud dengan takdim, mendahulukan, mentakhir? Tentang masalah haji dulu, baru kemudian saum, atau saum dulu, baru kemudian haji. Terjadi kontradiktif antara dua riwayat ini. Wa'taradahu bimahasiluhu nassal ulama'u. Ulama menyebutkan secara teks ala wuku'ihi fil Qur'an, bahwa yang model begini, takdim dan ta'khir, ta'khir dan takdim ini juga terjadi dalam Al-Quran. Sarihan, jelas. Au ihtimalan, atau ada interpretasinya. Nahu, contoh, dalam surat Sabbih Isma Rabbikal A'la. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Al-aslu, sebetulnya asli kalimat ini ahwa dulu baru ghusa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanaman yang hijau itu menjadi layu dan mati. Mestinya kalau dilihat asalnya ahwa dulu baru ghusa. Karena arti ahwa al-akhdar. Al-akhdar, tanaman yang hijau, ad-darib ila sawad, yang hijau kemudian berubah menjadi hitam. Sedangkan ghusa artinya al-yabis al-mutafattit, tanaman yang mengering, kuning, mengering dan hancur berderai. Tapi dalam ayat ini justru dibalik Allah. Faja'alahu ghusaan ahwa. Kalau bisa terjadi dalam Al-Quran, kenapa tidak mungkin terjadi dalam hadis? Nah, lihat bagaimana mereka mengambil dalil tentang bahwa kita juga kadang dikritik. Ustaz, selalu diajarkan rukun itu begini, tapi kenapa dalam hadis begini? Lalu kita seenaknya aja mengatakan hadis ini enggak dipakai lagi. Oh, enggak bisa begitu. Karena al-aslu fin nasi al-amalu bihi. Hukum asal pada nas itu adalah diamalkan, bukan dibuang. Enggak boleh hanya nampak kontradiktif lalu satu nas dibuang. Kalau dibuang begitu banyak sekali hukum-hukum akan hilang. Wasaqa ayatin al-kathiratan ukhara. Lalu kemudian beliau menyebutkan banyak ayat-ayat lain. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau melaksanakan salat, fa'silu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Fa'silu wujuhakum, basuhlah muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Fa fiha taqdimun wa ta'khir. Di dalam ayat ini ada taqdim dan ta'khir. Liqtida'i nazmiha anna safar wal marad hadathan. Kenapa? Karena dalam susunannya bahwa safar, orang yang musafir, wal marad, dan orang yang sakit itu hadathan. Adalah dua peristiwa yang berbeda. Taqdiruha, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau melaksanakan salat, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu kamu pulang dari buang air besar, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, jima, faghsilu, maka kamu mandi. Setelah mandi, wamsahu, lalu kemudian kamu mengusap, ma dzukir, mengusap, wamsahu bi ru'usikum, basuh, mandi, habis itu mengusap. Susunan asalnya begitu, tapi kemudian ketika kita di Al-Quran, kamu mau sholat, fa'usilu, basuhlah muka kamu dan tangan kamu, lalu kemudian usaplah. Ini terjadi takdim dan takhir. Fa'in kuntum junuban, kalau kamu dalam keadaan junub hadas besar, fattahharu, maka bersucilah kamu, mandi. Fa'in kuntum marda, kalau kamu sakit, au ala safarin, atau kamu musafir, falam tajidu ma'an, kamu tidak dapat air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan menggunakan tanah yang suci. Ila akhirihi, dan seterusnya. Dalil ketiga, faja'alahu ghusa. Sekarang dalil ketiga, bahwa dalam Al-Quran terjadi takdim wa ta'khir, ta'khir wa takdim. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Orang-orang yang melakukan zihar terhadap istrinya. Zihar diambil dari kata zahrun, pundak. Seorang laki-laki menyamakan pundak istrinya dengan pundak emaknya. pundakmu seperti pundak emakku. Maka itu dia sudah melakukan zihar, karena orang tak boleh berhubungan maaf dengan emaknya, menyerupakan pundak istrinya dengan pundak emaknya. Dulu mereka kalau mau melepaskan istrinya, dia samakan dengan emaknya. Walladzina yuzahiruna min nisaihim, orang-orang yang menyerupakan ibunya dengan istrinya, istrinya dengan ibunya, summa ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali mengatakan itu, fatahriru raqabah, maka hukumannya mereka mesti memerdekakan budak. Zahiruha, zahiruha, makna zahirnya, tekstualnya, ishtiratul 'aud aidan fil kafarah. Maka kalau begitu, kalau dia mengucapkannya, dia ulang ucapan itu, maka kafaratnya juga berulang, kafarat menebus perbuatan itu. Fayu akhar, akan tetapi susunannya dibuat di ujung, summa ya'uduna, summa ya'uduna, kemudian mereka mengulanginya, kalimat itu di ujung, baru kemudian fatahriru raqabah, barulah mereka membebaskan budak hamba sahaya. Artinya apa? Terjadi takdim wa ta'khir dalam susunan ayat Al-Quran. Ayat yang keempat, lahu mu'aqibatum min baini yadaihi, bagi manusia ada malaikat, ada malaikat yang mengiringi mereka di depan dan di belakang. Ai artinya lahu mu'aqibatun, bersama manusia itu ada malaikat-malaikat yang mengiringi mereka, min amrillah, yang merupakan urusan perintah dari Allah, yahfazunahu, menjaga mereka, min baini yadaihi, di depan, wa min khalfihi, di belakang, fauqasnataini, lebih dari dua, ai isnataini fama fauq, dua dan selebihnya. Itu juga terjadi takdim wa ta'khir. Kalau dalam Al-Quran sampai 4 ayat bisa terjadi takdim wa ta'khir, kenapa tidak bisa diterima terjadi takdim wa ta'khir dalam hadis? Fa'idha kana hadha taqdiru indal ulama'i fi nasil Quran, kalau demikian terjadi takdim wa ta'khir dalam teks nas ayat Al-Quran, fa'kaifa yabu'udu ayyakuna fi ghairih, kenapa tidak boleh terjadi pada selain Al-Quran? Maksudnya pada teks hadis. Ala annahu ja'a fil jumlatil wahidah, bahwa dia datang dalam satu kalimat, satu kalimat, susunan kalimat. Kama fi zakatul janini zakatu ummihi, sebagaimana dalam kalimat, susunan satu kalimat, zakatul janini zakatu ummihi, sembelihan janin adalah pada sembelihan induknya. Ini mau tak lama lagi kita hari raya kurban. Lalu kemudian ketika menyembelih hewan kurban, maaf, begitu dibelah perut sapi itu, ternyata ada anaknya di dalam. Apakah halal anaknya itu digulai? Halal. Kenapa halal? Zakatul janin, karena janinnya itu sudah ikut tersembelih, walaupun tidak disembelih. Mana ada kami sembelih janin? Zakatu ummihi. Dengan disembelihnya induknya, maka anaknya automatically, otomatis sudah sudah ikut. Dari satu hadis ini bisa diambil fikih bahwa boleh berkurban sapi betina. Karena ada sebagian orang mengatakan kambing jantan, kambing betina tak boleh, sapi jantan, sapi betina. Sapi betina, sapi jantan boleh. Di beberapa tempat pernah saya ditanya, Ustaz, ini terjadi ikhtilaf di masjid kami, karena perbedaan harga sapi jantan, sapi betina sampai 1 juta. Lebih mahal sapi jantan, karena semua jamaah maunya sapi jantan. Padahal dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillah tuh, sapi jantan, sapi betina boleh. Kenapa lebih afdal sapi jantan? Karena menurut ilmu daging, susunan serat daging sapi jantan, kambing jantan itu lebih lezat, lebih enak dimakan daripada kambing betina. Dan ada hikmah yang lain, kalau disembelih kambing sapi betina, maka tidak produktif. Karena lebih baik banyak sapi betina, jantannya tak usah terlalu banyak. Nah, lalu kemudian sebetulnya susunan kalimat ini, zakatul janini zakatu ummihi, sembelihan janin anak sapi, anak kambing yang tadi itu sebetulnya sudah terikut otomatis karena induknya sudah disembelih. Ai, susunan asalnya zakatu ummihi zakatun lahu. Begitu sebenarnya susunan aslinya. Zakatu ummihi, sembelihan induknya zakatun lahu. Maka sesungguhnya itu juga sudah sembelihan bagi janin tadi. Lalu kemudian susunan-susunan itu biasa terjadi. Ala riwayatir raf'i wa nahwu dzalika katsiratun. Contoh-contoh begitu banyak sekali. Fa arada al-imamun Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi, apa sebetulnya yang diinginkan Imam Nawawi dengan mempertahankan ini? Begitu dari kemarin argumentasi Imam Nawawi bahwa peristiwa ini terjadi dua kali, bahwa ini diurutkan menurut begini, bahwa begini. Apa sebetulnya yang diinginkan Imam Nawawi? Sadda babin yata'adzaru sadduh. Imam Nawawi mau menutup pintu celah. Wa yastahilu radduhu. Fahidhari hidhari minal ightirar bihadzal qaul. Supaya orang jangan mudah saja untuk membuang riwayat kalau terjadi kontradiktif. Jadi sebetulnya dengan membaca syarah ini, mahasiswa yang belajar tentang ada satu mata kuliah namanya Mukhtaliful Hadis. Mukhtaliful Hadis. Kalau hadis kontradiktif dengan hadis namanya Mukhtaliful Hadis. Tapi kalau hadis kontradiktif dengan ayat, hadis kontradiktif dengan akal namanya Mushkil Hadis. Ulama pertama yang membahas tentang ikhtilaf hadis, Imam Syafi'i, Ikhtilaful Hadis. Dulu mereka hafal hadis, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami hafal hadis. Tapi kami tak tahu mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlak, mana takhsisul am. Kami tak tahu, sampai datang Imam Syafi'i. Dia punya alatnya, itu yang disebut sekarang dengan Imam Usul Fiqh. Mesin untuk mengolah data ini sehingga bisa mengeluarkan satu hukum, istimbat hukum. Makanya bahaya kalau orang hanya hafal hadis, hafal Quran, lalu kemudian mengambil hukum tanpa mengetahui mesin usul fiqh. Kalau terjadi hadis yang kontradiktif, contoh, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi, innal mayyita, sesungguhnya mayat, la yu'adzabu, diazab, disiksa, bibuka'i ahlihi, sesungguhnya mayat disiksa karena keluarganya nangis. Jadi kalau ada keluarga menangis di situ, jangan nangis. Ini tersiksa nih jenazah nih. Sementara dalam ayat kan ada wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Jadi kalau untungnya enggak ada yang ngerti di situ. Kalau ada yang ngerti, jangan nangis kalian. Ini tersiksa jenazah nih karena nangis. Kalau adalah satu yang ngerti di situ, Ustaz, ayatnya kan wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang kan gak mikul dosa orang lain. Kenapa pula dia yang disiksa, orang yang nangis istrinya kok? Jadi yang model-model begini tidak bisa langsung kita katakan hadis ini bertentangan dengan ayat, buang. Kok gak bisa? Padahal ini jelas-jelas antara ayat dengan hadis. Bagaimana kalau hadis dengan hadis? Sama-sama sahih. Kalau yang satunya maudhu memang tak bisa campakkan. Ini kalau memang dia sama-sama sahih, seperti yang dalam kasus ini. Tapi setelah ditelusuri kronologisnya, ternyata di zaman jahiliyah dulu ada grup nangis. Jadi ada satu grup, macam grup band. Jadi kerjanya nangis saja, nangis. Nanti ketika orang kaya yang strata sosialnya tinggi, dia pesan, nak, nanti kalau ayah mati, tolong kau undang grup tuh ya. Nangis dia. Supaya apa? Semakin banyak yang nangis, maka semakin tinggi status sosialnya. Dan ternyata kemarin saya dapat postingan di Instagram, ternyata itu masih ada di Afrika. Ada satu grup nangis, kalau ada kematian diundang. Jadi sebenarnya si bapak itu diazab bukan karena anaknya nangis, tapi karena dia, amal dia. Karena dia sebelum mati sudah berpesan, kalau aku mati, tolong undangkan grup nangis. Wasiat itulah yang membuat dia diazab. Jadi kalau begitu, hadis ini benar, ayat ini juga benar. Lalu yang keliru itu apa? Pemahaman kita terhadap ayat dan hadis. Kalau pada konteks hadis dan ayat saja bisa terjadi begini, apalagi pada hadis dan hadis. Imam Nawawi menjelaskan itu, jangan mudah-mudah asal enggak sesuai, ini enggak benar. Ini dicampakkan. Wa huwa fi ghayatis suqut. Lianna an-nawawiyya, karena Imam Nawawi lam yamna jawazat taqdimi wat ta'khir. Lam yamna, kata dia bisa aja terjadi. Dan dalam ayat Al-Qur'an aja bisa. Min haitsu huwa wa la 'inda muqtadin lahu wa fahmu dhalika min ibaratihi dalilun 'ala mazidi imayati wa ghabawah. Wa innama alladhi yad'ihi anna idza fatahna ihtimal dhalika ma'a sihhatin nazm bidunihi adda ila ilgha'i katsirin min al adillah. Kalau kita mudah-mudah saja dengan ketidak pengertian kita, dengan kedunguan kita, dengan kebodohan kita, dengan kebutaan kita. Ra'imah, buta, rabawah, dungu, jahil, enggak ngerti. Lalu asalkan kontradiktif langsung kita buang. Ada ila ilghain katsirin minal adillah. Berarti kita sudah banyak sekali membuang dalil-dalil. Yang boleh jadi di dalam hadis itu ada terkandung hukum. Kalau dia sahih, jangan cepat-cepat membuang. Oleh sebab itu ketika terjadi kontradiktif, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, al-jam'u. Al-jam'u, kombinasikan dulu. Selama masih bisa, al-jam'u dulu. Jangan mudah. Yang kedua, kalau kita tahu tarikhnya, maka nasikh mansuh. Oh, ini mansuh, ini nasikh. Yang ketiga, baru tarjih. Tarjih, yang dipakai yang rajih, yang marjuh dibuang. Tarjih ini yang terakhir, yang ketiga. Adapun al-aslu fi nasi al-amalu bihi. Hukum dari nas itu adalah mengamalkannya. Bukan al-aslu fi nasi al-ilgha. Nah, hukum asal pada nas, asal nampak kontradiktif, tak sesuai dengan akal, buang. Tak sesuai dengan hadis, buang. Tak sesuai dengan ayat, buang. Habislah dalil-dalil itu. Li'anna idza auratnaha yuqalu lana yahtamil anna fiha taqdiman wa ta'khiran wa turuqul ihtimalil mu'assir lid-dalil yusqitu. Yahtamil, maybe, mungkin terjadi taqdim wa ta'khir wa turuqul ihtimal al-mu'assir lid-dalil yusqitu. Banyak jalur ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Mungkin terjadi dua riwayat. Salah satu mendengar dari Nabi begini, yang salah satu begini. Mungkin riwayat ini bil makna. Ketika meriwayatkannya mereka melihat dari tahun kewajibannya. Mungkin, jadi banyak kemungkinan. Wasihhatu hadhihi ad-da'wa fi ghayati az-zuhur wa at-tahqiq. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Haytami membela habis-habisan Imam Nawawi. Wasihhatu hadhihi ad-da'wa. Benar sahihnya pernyataan ini fi ghayati az-zuhur, sangat jelas, wa at-tahqiq, sangat benar, sangat yakin. Fattadaha raddu tajwiz Ibn Salah li ihtimalihi ma fil hadis. Wa bana fasadu ma'tirada bihi alayh. Terlihatlah jelas orang yang tidak benar. Orang yang menolak riwayat, menjatuhkan satu riwayat, memegang satu riwayat. Yang benar riwayat haji dulu, yang benar riwayat puasa dulu baru haji. Yang haji, walaupun dalam kasusnya sini masalah haji puasa atau puasa haji, tapi sebetulnya yang dibicarakan adalah ketika kita berhadapan dengan hadis-hadis yang kontradiktif secara umum. Untuk lebih lengkapnya baca kitab Mukhtaliful Hadis atau Muskil Hadis atau Ikhtilaful Hadis. 2 SKS, 16 kali tatap muka. Ala annama saqahu minal ayat, sebagaimana ayat-ayat yang disebutkan tadi, imamu ta'ayinul hamli alaihima kal ayatis saniyah, apakah dia yang dapat ditentukan seperti pada ayat yang kedua, wa imma ghairu muta'ayyinati karrabi'ah, atau yang tidak bisa ditentukan seperti ayat keempat, lil istighna'i anhuma bihamli min, mu'lahu mu'aqibatun min amrillah. Ala annaha bi ma'nal ba min amrillah bi amrillah wal basriyun, orang-orang Basrah Irak, innama yamna'una ta'wil harfin bi harfin, mereka mengatakan ini ke gramatikal bahasa secara nahu. Menurut golongan ulama Basriyun dalam bahasa, kalau dalam fikih ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau dalam nahu ada Kufiyun, Basriyun, ikhtilaf antara geng Kufah dan Basrah. Menurut ulama Basriyun, innama yamna'una ta'wila harfin bi harfin haitsu sahal makna bi nudzalika ta'wil. Jadi kalau yang satu mengatakan min amrillah, yang satu bi makna bi amrillah, maka tidak boleh menurut ulama Basriyun mentakwil, interpretasi mengalihkan harfin bi harfin haitsu sahal makna bi nudzalika ta'wil. Kalau tanpa takwil itu maknanya sudah jelas, tak perlu ditakwilkan lagi. Wal khamisati li anna hukmal itsnain ulima bil ula min al qiyas ala al ukhtain. Karena hukum yang dua isnain, tapi sebetulnya dalam lain ibnatain, isnain tapi sebetulnya itu ibnatain, ulima bil ula minal qiyas alal ukhtain, tentang masalah dua anak perempuan dapat diketahui dengan kias tentang saudari perempuan. Wa imma ghairu jaizah, ada juga yang tidak boleh seperti pada kasus yang ketiga. Lianna nazmaha iqtada syartiyatil 'ud lil kafarah, tentang masalah kafarah pada ayat yang ketiga, tentang masalah kafarah zihar. Wa bihi qala Asy-Syafi'i wa ghairuhu. Demikian pendapat ulama mazhab Syafi'i dan lainnya. Fala yajuzu ikhraju hadza an-nazmi an zahirihi illa bidalil. Tidak boleh mengeluarkannya dari pemahamannya yang zahir kecuali dengan dalil-dalil yang mendukung. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif Imam Nawawi berkata, "Wa la yu'aradu ma marra 'an Ibnu Umar." Maka tidak bisa dibenturkan dengan riwayat dari Abdullah bin Umar dengan riwayat Mustakhraj Ibnu Awanah annahu qala lirajul, bahwa dia berkata kepada, ada namanya kitab Mustakhraj. Apa makna Mustakhraj? Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Lalu di dalam Sahih Bukhari ada hadis. Di dalam Sahih Muslim pun ada hadis. Lalu kemudian datanglah seorang ulama, siapapun dia, misalnya di antaranya Imam Ibnu Awanah. Lalu kemudian Imam Ibnu Awanah menyebutkan satu hadis dengan sanadnya sampai bertemu kepada salah satu dari guru Imam Sahih. Maka kitab yang ditulisnya itu disebut Mustakhraj Ibni Awanah. Mustakhraj Ibni Awanah. Ada kitab usul, kitab induk, ada kitab mustakhraj. Seorang ulama menyebutkan hadis dengan sanad dia sampai bertemu pada guru. Maka disebut kitab itu Mustakhraj Ibni Awanah. Hadisnya sahih, mustakhraj. Kalau mustadrak, Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama mengistimbat syaratnya mesti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, sanadnya bersambung. 2, rawinya adil. 3, rawinya dhabit. 4, tidak ada syaz. 5, tak ada ilat. Kemudian datanglah Imam Al-Hakim. Dilihatnya ada satu hadis, cukup 5 syarat. Maka dibuatnyalah kitab namanya Al-Mustadrak. Hadis-hadis yang cukup syarat menurut Bukhari dan Muslim, tapi tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Maka di ujung itu dia katakan, sahihun. Hadis ini sahih. Ala syartai. Syartai. Syartaini. Nunnya dibuang karena mudhaf. Ala syartai al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Walam yukhrijahu. Tapi tak ada dalam sahih Bukhari, tak ada dalam sahih Muslim. Nah, jadi nama kitabnya sahih Bukhari. Tapi, atau sahih Muslim. Tapi kemudian dari sahih Bukhari muncul mukhtasar. Jawahirul Bukhari, itu mukhtasar, ringkasan. Muncul yang kedua, syarah. Contohnya syarah Al-Bukhari Qastulani, syarah Al-Bukhari Badruddin Aini, syarah Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak sekali syarah Bukhari. Lalu kemudian Hawashi, dia terhadap syarah. Lalu kemudian muncul Mustakhraj. Kemudian pula muncul Mustadrak. Begitulah ulama pedulinya kepada Sahih Bukhari. Ada yang menulis Mukhtasar, ada yang menulis Syarah, ada yang menulis Hawashi, ada yang menulis Mustakhraj, ada yang menulis Mustadrak. Terus kita, apa yang kita lakukan terhadap Sahih Bukhari? Seandainya ditanya malaikat nanti di akhirat, apa yang kau lakukan terhadap Sahih Bukhari? Aku sudah membuat ringkasan, namanya Jawahirul Bukhari. Apa yang sudah kau lakukan? Aku sudah mensyarah. Apa yang sudah kau lakukan? Aku sudah membeli ya Allah. Sudah kau baca? Enggak. Nah, kemudian ada Mustakhraj Ibnu Awanah. Dalam Mustakhraj Ibnu Awanah itu, annahu qala lirajul, dia berkata kepada seorang laki-laki, ij'al siyama Ramadan akhirahunna. Buat puasa itu terakhir. Haji dulu. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqi wa iqamis salah wa ita syahadati la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita zakah. Haji dulu, puasa buat terakhir. Kama sami'tu min fi Rasulillah. Itu bagaimana yang aku dengar dari mulut Rasulullah SAW. Lihtimali jiryanil qadiyati li rajulaini. Karena ada kemungkinan, lihtimal, ada kemungkinan, jiryanil jara yajri al qadiyah li rajulaini. Bahwa boleh jadi hadis ini keluar dari mulut Nabi dua kali. Sekali melalui si rawi ini dengan mendahulukan saum baru haji. Dari mulut rawi ini dengan mendahulukan haji baru saum. Wa hadza aula, ini lebih utama menjawab Ibnu Salah daripada jawaban Ibnu Salah. Bi anna hadza la tuqawim riwayat Muslim as-sabiqah. Li'annaha wa illam tuqawimha fa hiya sahihatun aidan. Karena dia sama-sama sahih. Fal jam'u bainahuma aula. Mengkombinasikan antara kedua yang sama-sama sahih itu aula lebih utama min ilgha'i ihdahuma daripada memakai satu membuang satu. Jadi yang ibu-ibu guru yang selama ini resah kalau ditanya muridnya, "Bu, kemarin kami baca kitab Arba'in, kok di situ dikatakan anak-anak coba rukun Islam 5 perkara, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Bu, ini dalam Arba'in puasa dulu. Dalam Arba'in kan puasa dulu. Dalam Arba'in kan haji dulu baru puasa. Ibu ngapain?" Ah, itu udah dijelaskan Ustaz Somad tuh kemarin dua pertemuan. Ibu lupa pula entah apa kering. Kesimpulannya, fal jam'u bainahuma aula. Jadi dari buku ini bisa ditulis satu skripsi, metode mengkombinasikan dua riwayat yang berbeda menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Al-Fathul Mubin. Jadi satu skripsi. Bagaimana metode Imam Ibnu Hajar Al-Haitami? Wastufida min bina'il Islam ala ma marra. Diambil pelajaran dari bangunan Islam seperti yang sudah disebutkan dalam hadis ini, ada satu bangunan tiangnya lima, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ma'ama huwa ma'lumun annal baita la yasbutu biduni da'aimihi. Rumah tak akan mungkin bisa tegak berdiri kalau tiangnya tak kokoh. Anna man tarakaha kullaha. Siapa yang meninggalkan tiang-tiang ini fahuwa kafir. Tinggalkannya syahadat, tinggalkannya salat, tinggalkannya puasa, tinggalkannya haji, kafir. Wa kadza man taraka syahadataini. Begitu juga siapa yang meninggalkan dua kalimat syahadat, idhumal asas. Karena yang dua itulah tiang tonggak utama. Jadi kalau rumah itu diibaratkan ada tiang lima, ada dua tiang kokoh yang di tengah. Mungkin tiang yang dua, yang tiga lagi itu ada tiang dapur, ada tiang, nah ini tiang di tengah. Idhumal asasul kulli. Ada asas dasar secara keseluruhan. Alhamil li jami'i dzalikal bina. Dialah yang menopang, yang menanggung semua bangunan itu. Wali baqiyati tilkal qawaid. Dan dia jugalah yang menjadi sandaran utama terhadap tiang-tiang yang lain. Kama stufida min adillatin ukhra, sebagaimana dapat diambil kesimpulan dari dalil-dalil yang lain. Kal khabaris sahih, sebagaimana dalam khabar yang sahih, anna bahwa ra'sal amri al-islam, induk dari segala perkara ini adalah Islam. Wa amuduhus shalah, wa amudahus shalah, tiangnya salat. Wa dharwata sinamihil jihad, sedangkan puncaknya adalah jihad. Dharwata sinamihi, kalau onta, puncaknya itu adalah punuknya. Punuk onta itu disebut dengan dharwatu sinamihi. Induknya Islam, tiangnya salat, pucuk pun atasnya jihad. Fal muradu bil islami fi, apa yang dimaksud dengan Islam di sini? Asyhadatan, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bidalil siyaqihi. Dilihat dari dalil, konteks dalilnya. Bil khilafi man taraka ghairahuma. Berbeda dengan orang yang enggak salat, enggak puasa, enggak haji. Apa bedanya dengan orang enggak salat dengan orang enggak syahadat? Kalau orang enggak syahadat itu kafir mutlak. Kalau orang enggak salat ada kemungkinan kufrun duna kufrin. Kafir tapi enggak keluar dari Islam. Orang yang tidak bersyahadat kafir. Enggak ada ikhtilaf. Tapi orang yang enggak salat itu ada kemungkinan dia enggak kafir tapi fasik. Kenapa kok tak salat? Saya tahu salat itu wajib, Pak Ustaz. Tahu kenapa salat? Malas, Pak Ustaz. Fasik, dia enggak kafir. Beda sama orang yang enggak mau syahadat. Bi khilafi man taraka ghairahuma, berbeda dengan orang yang enggak salat, enggak puasa, enggak mau haji, enggak mau zakat. Fa innahu innama yukhraju an kamalil Islam. Kalau ada orang enggak mau puasa, dia hanya dikatakan Islam, cuman Islamnya enggak sempurna. Bi qadri ma turika min, bi qadri ma taraka minha, sesuai dengan berapa kadar yang dia tinggalkan. Liba qail bina hina idzin, karena bangunannya tetap ada. Apa bangunannya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa yadkhulu fil fisqi, dia masuknya ke dalam fasik. La fil kufri, tapi enggak kafir. Ah, kalau gitu saya fasik aja lah Pak Ustaz. Jangan. Jangan gara-gara ini, oh kata Ustaz Somad kemarin yang penting syahadat. Enggak sholat enggak apa-apa, enggak puasa enggak apa-apa, enggak zakat enggak apa-apa, cuman fasik. Ah, saya fasik ajalah. Jangan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak memberikan hidayah pada orang yang fasik. Ini sekedar penjelasan. Illa an jahada wujubahu. Kecuali kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Kau kenapa enggak sholat? Sholat itu enggak wajib. Kafir. Kenapa enggak puasa? Kenapa dulu Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang enggak mau bayar zakat? Kata Ustaz Abdul Somad, orang yang enggak berzakat itu enggak kafir, cuman fasik. Kenapa Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang enggak bayar zakat? Abu Bakar memerangi orang yang enggak bayar zakat karena mereka bukan enggak mau, tapi mengingkari. Apa beda sih orang enggak mau sama orang ingkar? Orang enggak mau bisa jadi karena pelit. Tapi orang yang ingkar memang sudah menjadi keyakinan dia bahwa zakat itu enggak wajib setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Waktu Nabi Muhammad hidup, ya kami mau bayar zakat waktu Nabi masih hidup. Karena ayatnya ditujukan kepada Nabi. Khudz min amwalihim, ambillah zakat dari mereka. Setelah Nabi meninggal, enggak wajib lagi. Datanglah Abu Bakar mencabut pedangnya. Man mana ali iqala ba'irin. Siapa yang tidak mau menyerahkan satu tali untanya sebagaimana yang dulu dia serahkan ke Nabi, maka aku pancung kepalanya. Enggak setuju Umar. Kata Umar, enak saja kau pancung kepala mereka. Mereka kan bersyahadat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah faqad asama minni dima'ahum wa amwalahum. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka hartanya, nyawanya tak boleh ditumpahkan darahnya, tak boleh hartanya diganggu. Kenapa kau pancung mereka? Kata Abu Bakar, betul. Tapi mereka itu tidak melaksanakan kewajiban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajib salat. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajib zakat. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajib puasa. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajib haji bagi yang mampu. Wa alaihi hamilal aktsarun khabara muslimin. Mayoritas ulama memahami hadis riwayat Muslim, baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara orang yang musyrik dengan orang mukmin adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia musyrik dan kafir. Baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara kafir dan mukmin adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Tapi tadi katanya fasik, meninggalkan sholat maksudnya di situ mengingkari kewajiban sholat. Enggak ada tuh sholat. Apa tuh sholat-sholat tuh? Buang-buang waktu aja. Nah itu kafir. Kalau sudah kafir apa konsekuensinya Pak Ustadz? Tidak dimandikan, tidak dikapankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Terus Pak Ustadz? Nah, terserahlah mau kalian apa kan? Wa khalafal imamu Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal wa akharun dan beberapa ulama lain berbeda pendapat. Wa afa'akhadhu bi zahirihi. Mereka memahami secara tekstual, zahir. Min kufri tarikiha mutlaqan. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Siapa yang enggak sholat, kafir. Enggak ada fasik-fasik. Kalau tadi masih ada lagi. Siapa yang meninggalkan syahadat cuman satu kata saja, kafir. Sepakat, gak ada beda pendapat. Sekarang bagaimana dengan sholat? Siapa yang meninggalkan sholat, nah ini terbagi dua. Kalau dia meninggalkan sholat itu karena malas, fasik. Kalau dia meninggalkan sholat itu karena mengingkari sholat, kafir. Menurut apa nih? Jumhur, mayoritas ulama. Tapi Imam Ahmad enggak. Imam Ahmad satu aja. Orang yang meninggalkan sholat, maka dia kah? Ustaz Somad. Kemarin ada ustaz yang ceramah. Apa kata dia? Kalau suami ibu enggak sholat, maka otomatis sudah jatuh talak. Pernah tak dengar ceramah gitu? Kalau suami ibu enggak sholat, maka berarti sudah cerai dengan suaminya. Inilah. Berarti ustaz-ustaz yang berceramah ini mengikut pendapat Imam Ahmad. Karena dalam mazhab Imam Ahmad, siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir mutlak. Gak ada fasik-fasik, kafir. Hati-hati ibu-ibu. Ah kalau gitu saya gak ikut Imam Ahmad lah Pak Ustaz. Saya ikut jumhur aja lah Pak Ustaz. Saya mau menjelaskan, Ustaz yang ceramah di YouTube, di internet itu sebetulnya, dia bukan berpendapat dengan pendapatnya sendiri. Tapi dia nukil dari pendapat Imam Ahmad. Saya pengen nyebutkan, ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini mazhabnya apa Pak Ustaz? Syafi'i. Kenapa dia ngerti pendapat Imam Ahmad? Begitulah adab ulama. Kalau nyebutkan pendapat itu sebutkan supaya orang ngerti semuanya. Jangan dipotong-potong. Fa'akhazu bihzahirihi min kufri tarikiha mutlaqan. Mereka memahami hadis ini secara tekstual. Siapa yang enggak sholat maka dia kafir. Wabalagha Ishaq. Imam Ishaq Ibn Rahawai lebih lagi. Faqala alaihi ijma'u ahlil ilmi. Ijma' kata Imam Ishaq. Tapi sebetulnya enggak. Imam Ishaq di sini balagha, mubalagha, melampau. Waqala ghairuhu. Kata ulama yang lain, alaihi jumhuru ahli hadis. Begitu menurut pendapat mayoritas ahli hadis. Wa ajrat ta'ifatun dzalika fil arkanis salasah. Begitu juga dengan tiga rukun lagi. Siapa yang enggak sholat, kafir. Siapa yang enggak puasa, kafir. Siapa yang enggak zakat, kafir. Siapa yang enggak mau haji, kafir. Wa huwa riwayatun an Ahmad. Itu satu riwayat dari Imam Ahmad. Ikhtaraha ta'ifatun min ashabihi, yang diambil dipilih oleh sekelompok dari sahabat Imam Ahmad. Wa ba'dil malikiyah. An Ahmad ikhtaraha ta'ifatun min ashabihi wa ba'dul malikiyati, dan sebagian ulama mazhab Maliki. Bi khilafi muta'alliqul iman sabiq fi hadis Jibril. Berbeda dengan kaitan iman pada hadis sebelumnya dalam hadis Jibril. Fa inna tarka wahidin minhu kufrun. Siapa yang mengingkari salah satu dari hadis iman yang hadis Jibril itu maka dia kafir. Yang mana tuh Pak Ustaz? Kami udah enggak ingat. Bukalah hadis kedua. Akhbirni anil iman antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Kalau kau ingkari salah satu saja dari yang enam ini maka kafir. Fa inna tarka wahidin, siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun yang enam itu dalam hadis iman, dalam hadis Jibril, kufrun, kafir. Wa ulima mimma qaddamtuhu thamma fil kalami ala haqiqatil islami wal iman. Bisa diketahui dari yang telah dijelaskan di sana sebelumnya tentang hakikat Islam dan iman. Anna man ata bihima, siapa yang melaksanakannya, mukminun kamilun, maka dialah seorang mukmin yang kamil, sempurna. Wa man tarakahuma, siapa yang meninggalkan Islam dan iman, kafirun kamilun, kafirnya pun sempurna. Kalau mau kafir jangan tanggung-tanggung, kafir sempurnalah. Wa man tarakal islama wahdahu, siapa yang meninggalkan amal-amal zahir Islam saja, fasikun, maka dia fasik. Meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji karena malas tapi tidak mengingkarinya, maka dia fasik. Mukmin dia Pak Ustaz, mukmin. Mukmin apa namanya? Mukminan naqison. Kalau yang melaksanakannya mukminan kamilan. Kalau hanya beriman tapi tak mau beribadah, mukminan naqison. Naqis artinya kurang. Wa man tarakal imana wahdahu, siapa yang tidak beriman saja, munafiqun. Wa yusamma musliman zahiran. Bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dalam hatinya, ah enggak ada tuh. Kau percaya enggak sama Allah tuh? Enggak. Tapi kau bersyahadat kemarin di depan Pak Kua. Iya, karena aku mau nikah sama anak Pak Haji itu aja. Munafik namanya, muslim zahir. Yang di mulut itu namanya ikrar. Yang diikrarkan itu namanya syahadat. Yang di hati namanya tasdik. Tasdik itu meyakini. yang di anggota tubuh namanya amal. Nah, tiga nih. Kalau ada orang di mulutnya bersyahadat tapi di hatinya enggak percaya, maka orang itu disebut tuh. Dua, tiga. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama di mulut, syahadat. Yang kedua di hati, tasdik, percaya, manut, yakin. Yang ketiga, anggota tubuh, ikut beramal. Kalau ada orang mulutnya bersyahadat karena mau nikah sama anak Pak Haji, tapi hatinya sebetulnya enggak percaya, orang itu disebut munafik. Satu saja munafik. Ada orang yang mulutnya ikrar, hatinya juga percaya, tapi enggak beramal. Satu dan dua. Enggak mau beramal. Kalau dia tidak beramal itu karena ingkar, kafir. Kalau dia tak mau beramal itu karena malas, fasik. Munafik, kafir, fasik. Kalau ada orang beramal, hah, ini unik lagi nih. Hatinya enggak percaya, mulutnya pun enggak mau bersyahadat. Apa namanya itu? Mengada-ngada. Puasa, puasa dia. Kau kenapa tak makan? Saya puasa, Pak. Percaya kau sama Allah? Enggak. Pernah kau bersyahadat? Enggak, mengada-ngada kau nih, makan aja lah. Mulut bersyahadat, hati tak percaya, munafik. Mulut bersyahadat, hati percaya, tapi tak mau beramal. Tanya dulu, kau tak beramal ini kenapa? Karena aku ingkar, kafir. Kau tak beramal ini kenapa? Aku malas, fasik. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, asal tak beramal, tak sholat, kafir. Jadi Pak Ustaz, cemana lah solusinya ini, suami saya tak sholat? Nah, ikut Imam Ahmad bin Hanbal atau jumhur? Ah, jumhur aja lah Pak Ustaz. Ah, fasik. Fasik. Nama anak siapa? Fasika. Ayahnya fasik. Anak Fasika. Lahir adik Fasiki. Yang ketiga, Fasikun. Jamak. Makanya yang pertama kali ditengok itu adalah sholat. Nawalamu yuhasabu bil amdu yaumil qiyamati as-shalah. Kenapa Pak Ustadz ada orang yang ceramah, siapa yang suaminya enggak sholat maka otomatis sudah pasah? Karena orang enggak sholat itu menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kafir mutlak, kafir, enggak ada kafir. Maka kalau begitu otomatis kalau orang laki-laki kafir dengan perempuan muslimah, laki-laki kafir dengan perempuan muslimah, bisa tak nikah? Enggak bisa, maka hakim lah langsung mempasah. Kalau laki-laki itu melepas namanya tolak. Kalau perempuan itu menggugat namanya khulu. Tapi kalau hakim melepas namanya apa? Fasah. Begitu Bapak Ibu. Ustadz sendiri condong kemana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Makanya kalau ada jamaah ngadu, Ustadz suami saya enggak sholat. Suami ibu itu enggak sholat karena ingkar atau malas. Nampaknya malas Pak Ustadz. Fasik. Jadi kami masih bisa serumah. Enggak apa-apa serumah sama babi hutan. Sampai hati Pak Ustadz gitu. Musliman zahiran. Ada pula muslim zahir. Zahirnya aja udah nampak muslim. Karena mau nikah sama orang Islam, pura-pura masuk Islam. Tambihun. Attention. Tambih, peringatan. Subutu umumil hadis wa wujubu tikra takarrurul arkani min adillatin ukhra. Hadis ini secara umum, kekuatan hadis ini secara umum, dan wajib rukun-rukun itu berulang lewat dalil-dalil lain. Hadal hadithu, hadis ini, wa in kana mutlaqan fil azman, walaupun dilihat dari aspek waktu dia secara mutlak umum, illa annahu sabata umumuhu fiha, sabata umumuhu fiha wa wujubu takarrur tilkal arkan min adillatin ukhra tafsiliyah wa hiya li syuhratiha ghaniyatun an dzikriha. Hadis ini meskipun waktu, secara waktu dilihat dari aspek waktu dia umum, Hanya saja umumnya itu memberikan efek wajib rukun dari dalil-dalil lain secara terperinci. Jadi penetapan rukun iman, rukun Islam, rukun iman itu walaupun dari hadis ini satu secara umum, tapi didukung oleh dalil-dalil lain. Cara berinteraksi dengan hadis tidak diambil satu hadis lalu dipahami artinya, diterjemahkan, dipahami, bukan begitu. Tapi satu hadis, kumpulkan hadis-hadis lain yang semakna lalu menjadi sebuah tema. Itu yang paling benar berinteraksi nama hadis. Namanya hadis tematik. Siapa yang pertama kali mengkaji hadis secara tematik ini? Kitab hadis yang paling tua yang ada di tangan kita sekarang, Muwatta' Malik. Coba lihat dalam Muwatta' Malik. Susunan Muwatta' Malik tak sama dengan susunan Musnad Ahmad bin Hanbal. Susunan Musnad Ahmad bin Hanbal menurut periwayatnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar, hadis-hadis yang diriwayatkan Umar, hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, hadis-hadis yang diriwayatkan Aisyah. Tidak tematik. Sedangkan Imam Malik bin Anas tematik. Satu tema, hadis. Bukhari Muslim pun begitu juga, tematik. Jadi mengkaji hadis secara tematik ini adalah manhaj ulama dari kalangan salaf dulu begitu. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya secara bersambung dalam Sahih Bukhari fil Iman, dalam kitab Al-Iman. Tapi katanya Pak Ustaz, dalam kitab Sahih Bukhari kok ada lagi kitab Iman? Nama kitabnya Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu ada lagi kitab kecil namanya kitab Iman. Dalam kitab Iman itu ada lagi namanya bab. Nama besarnya Sahih Bukhari. Nama kecilnya ada kitab. Dalam kitab itu ada bab. Dalam bab itu ada hadis. Nah, begitu susunannya. Namanya rumah. Dalam rumah itu ada ruang tamu. Dalam ruang tamu itu ada kursi. Buat tafsir. Ada juga dalam kitab tafsir. Ruba'iyan. Antara Nabi dengan Imam Bukhari ada 4 orang periwayat. Baru sampai ke Imam Bukhari. Wa Muslimun disebutkan juga oleh Imam Muslim. Dalam kitab Iman dan dalam kitab Haji. Khumasiyan. Ada 5 periwayat. Wa huwa hadithun azimun, hadis yang agung. Ahadu qawaidil Islam, salah satu dari tiang Islam. Wa jawami'ul ahkam, salah satu dari sumber hukum. Idh fihi ma'rifatud din, di dalamnya terkandung pengetahuan tentang agama Islam. Wa ma yu'tamadu alaih, di dalamnya ada tiang dasar utama. Wa yujma'u arkanuh, di dalamnya ada gabungan dari rukun-rukunnya. Wa kulluha mansusun alaihi fil Qur'an, semuanya disebutkan secara teks dalam Al-Qur'an. Wa huwa dakhilun dimna hadis Jibril, dia hadis ini termasuk dalam hadis yang sebelumnya, hadis nomor 2, hadis tentang Jibril bertanya kepada Nabi. Falidha iktafaina bima basatnahu samma, oleh sebab itu kami tidak panjang lebar lagi menjelaskan hadis ini, cukup 2 pertemuan saja, beda dengan hadis kedua kemarin sampai 25 lembar. Kenapa? Falidha iktafaina, kami cukupkan begini, bima basatnahu, karena kami sudah jelaskan secara panjang lebar. Dalam hadis kedua kemarin sudah panjang lebar tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dalam pertanyaan, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah. Besok kita masuk hadis yang keempat. Besok hadis keempat tentang proses penciptaan manusia. Besok hadis keempat, proses penciptaan manusia. Kita jawab pertanyaan jamaah. Pertama, Ibu Melati Dewi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejak lama suka K-pop dan K-drama. Sekarang ingin berhenti karena tidak ada manfaatnya dan menyia-nyiakan waktu. Apakah saya harus mandi dan sholat sunat taubat, Ustaz? Bagus. Mamin muslimin yuzni buzamban, orang yang silap salah berdosa. Summa yatatahar, kemudian dia mandi bersuci. Summa yusolli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuninya. Memangnya apa dosa saya, Pak Ustaz? Dosa sudah mubazir waktu. Dalilnya, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, orang yang mubazir saudara setan. Apalagi dosa saya sebelum ini? Konsen kepada yang tak bermakna. Apa dalilnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kualitas, kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, meninggalkan urusan-urusan yang tak penting. Jadi kalau ada orang masih ngurus-ngurus yang tak penting, berarti tak berkualitas. Sekarang sudah taubat, bagus mandi taubat, mudah-mudahan tak kembali lagi. Begitu Bu Melati Dewi. Selanjutnya Pak Bilal Al-Habsyi. Ustaz, apa hukum saya sholat berjamaah di masjid yang bukan masjid dekat rumah dalam keadaan normal? Ada masjid dekat rumah, ada masjid agung, ada masjid raya. Sholat dia di masjid agung, sholat masjid raya, bagus. Ada pula pengajian di masjid agung, ada pengajian di masjid raya, tak salah. Yang salah itu adalah membiarkan masjid dekat rumah kosong, gak ada orang sholat. Siapa yang membiarkan masjid kosong, tak ada orang azan, tak ada orang sholat, istahwadzat alaihi musyayatin, maka satu kampung itu diganggu setan. Pak RT-nya kesetanan, Pak RW-nya kesetanan, Pak Kades-nya kesetanan, Pak Kadus-nya kesetanan, semuanya jadi setan. Anggota dewannya kesetanan juga. Habis semuanya. Oleh sebab itu perhatikan masjid-masjid dekat rumah kita. Maka kita ajak mereka salat. Lalu kemudian ngomong situ, bapak-bapak, ibu-ibu, saya petang ini ada pula itu ustaz datang pengajian, jadi saya ke masjid sana supaya tak jadi fitnah. Nah, begitu, jangan biarkan masjid dekat rumah kosong. Begitu Pak Bilal. Pak Bilal mesti ada situ karena azan biasanya. Selanjutnya Pak Muhammad Rusli. Ustaz, saya pernah dengar ceramah di YouTube bahwa membagikan gambar video ceramah di medsos hukumnya haram karena itu benda yang bernyawa. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, kalau di dalam rumah itu ada tamasil. Tamasil. Dalam hadis lain surah. Tamasil. Dalam riwayat lain suar atau surah. Maka ditulislah oleh Imam Mufti Mesir, namanya Syekh Baqid Al-Muti'i. Baqid Al-Muti'i. Dibuatnya satu kitab khusus tentang hukum foto. Maka di situ kesimpulan Syekh Baqid Al-Muti'i, ulama besar Mufti Al-Azhar dulu, puluhan tahun silam, bahwa yang dimaksud dengan tamasil, dengan suar, surah itu adalah patung tiga dimensi. Kalau di senter dia ada bayangnya, adapun foto tidak. Oleh sebab itu foto tidak masuk dalam tamasil dan suar. Tulis kitabnya ditulis oleh Syekh Baqid Al-Muti'i. Adapun orang yang berdosa nge-share foto itu bukan karena foto itu patung, tapi karena fotonya itu posenya membuka aurat. Oleh sebab itu yang hijrah cari posting-posting lama itu delete. Yang sudah sempat disimpan oleh follower-follower saya, viewer-viewer, apa boleh buat? Buatlah pernyataan di situ. Saya meminta kepada follower dan viewer-viewer saya supaya kalian buanglah semua foto-fotoku yang kalian simpan itu. Kalau kalian tolonglah, aku sudah taubat kepada Allah supaya tidak menjadi dosa jariah dan seterusnya. Begitu kesimpulannya Pak Rusli. Selanjutnya Ibu Esti. Ustaz, bagaimana hukumnya rekrutmen karyawan bank syariah tapi kebanyakan ternyata dari non muslim? Jika terjadi akad kredit dengan pejabat bank yang non muslim sedangkan perjanjian dibuka dengan basmalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin. Wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin. Baju besi Nabi tergadai di tangan seorang Yahudi. Kalau baju besi Nabi tergadai di tangan seorang Yahudi, bagaimanakah Nabi waktu akad itu? Tak sahkah akad? Aku gadaikan baju besiku ini dengan meminjam berapa gandum yang dipinjam Nabi? Bisalasina so'an, 30 so'. 30 so' kali 3 kilo, 90 kilogram Nabi minjam gandum. Digadaikannya baju besinya. Aku gadaikan baju besiku ini dengan meminjam 90 kilogram, 30 so' gandum tunai. Apakah tak sah akad Nabi dengan Yahudi itu? Sah. Interaksi sosial dengan non-Muslim? Sah. Kalaulah tak sah interaksi sosial, tapi jangan samakan dengan hukum nikah, nikah lain. Kalaulah tak sah hukum interaksi sosial dengan non-muslim, oh. Oleh sebab itu maka di Malaysia itu bank rakyat, bank rakyat, tak ada bawa-bawa nama Islam, bank rakyat. Dia asalnya konvensional, berubah menjadi bank Islam. Nasabah-nasabah di sini, oh banyak nasabah-nasabahnya dari orang India, banyak nasabah dari orang Cina. Karena bagi saudara-saudara kita berbeda agama, mereka melihat keuntungan. Mereka lihat lebih terpercaya, lebih amanah, lebih prospek, lebih untung, mereka akan kembangkan. Cuman bedanya di sana nasabahnya banyak non-muslim, tempat kita pegawai pula non-muslim. Pak Arif, Ustadz, kalau kita sholat asar masbuk satu rakaat, imam melaksanakan sholat asar, setelah selesai baru diberitahu makmum, bagaimana yang masbuk satu rakaat, ikut salam dengan imam atau menambah satu rakaat? Kita sholat asar masbuk satu rakaat, ya, dan imam melaksanakan sholat asar 5 rakaat. Baik betul imam nih. Setelah selesai baru diberitahu makmum, bagaimana yang masbuk satu rakaat tadi Pak Imam, ikut salam dengan imam atau menambah satu rakaat lagi? Imam, makmum, masbuk, MM. Jadi kalau ada orang titelnya MM, makmum masbuk. Imam rakaat 1, makmum 0. Karena dia masbuk. Imam rakaat 2, makmum 1. Imam rakaat 3, makmum 2. Imam rakaat 4, makmum 3. Mestinya imam salam. Imam rakaat 5, makmum 4. Imam salam, makmum salam. Terus sahkah iktidaknya ini? Sah, karena dia iktidak gerakan. Dapat dia 4 rakaat, selesai. Lalu kemudian kalau imam ini sujud sahwi, ikut tak saya sujud sahwi Pak Ustadz? Ikut. Dalilnya ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Oke, tak terlalu nampak perbedaannya. Karena pada sholat zuhur, sekarang pada sholat subuh, imam, makmum, masbuk. Imam rakaat 1, makmum rakaat 0. Imam rakaat 2, makmum rakaat 1. Imam salam, makmum rakaat 2. Maka dalam subuh itu makmumnya kunut 2 kali. Kalau kebetulan imamnya mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena pada saat makmum rakaat 1, imam rakaat 2, dia berkunut sini. Maka berkunut sini. Setelah salam si imam, si makmum rakaat kedua, makmum kunut lagi. Maka kunut dia 2 kali. Itu menjawab pertanyaan, Ustaz, kalau saya jadi makmum masbuk, kunut lagi enggak saya setelah salam? Kunut. Kenapa? Karena cara ngitungnya gini. Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi tak begitu. Menurut mazhab Hanafi cumana? Imam, makmum masbuk. Imam rakaat 1, makmum 0. Imam rakaat 2, makmum rakaat 2. Imam salam, makmum rakaat 1 qada. Hanafi. Pusing saya Pak Ustaz. Jangan masbuk. Begitu perbedaan cara penghitungan dalam mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Jumhur, Maliki, Hambali, Syafi'i. Jamaah yang dimuliakan Allah, besok kita akan bahas hadis yang ke-4. Masya Allah, tabarakallah. Allah beri kita kesempatan sampai membaca besok hadis yang ke-4 tentang penciptaan manusia. Baiklah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.